أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita termotivasi adalah sebuah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Tentu kita harus mencontoh dan meneladani mereka. Kita sekarang harus menjadi sekelompok anak muda yang dengan tegar menyuarakan tauhid, dengan penuh percaya diri menentang kesyirikan. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh patah arang dan putus asa. Coba kita bandingkan kaum muda rahimani wa rahimakumullah, anak-anak muda yang lainnya, begitu percaya dirinya dengan rambut yang dibuat seperti kuda, dinaikkan ke atas, anting-anting kanan dan kiri begitu besar, membuat lubang di telinganya, hidung dibuatkan cincin di sana, demikian juga disemir ke sana kemari, kaos ketat yang membentuk tulang-tulang rusuknya, celana jeans yang begitu ketat sampai menunjukkan bahwa lutut dan betisnya kecil sekali, ke sana kemari, percaya diri mereka, wah, memberhentikan mobil pick up terbuka, naik sana kemari, gendreng sana gendreng sini, gambaran anak-anak punk dan semisal mereka. Ketika mereka melakukan perbuatan seperti itu, apa ada rasa takut? Pede, percaya diri. Bahkan mereka merasa, ini loh anak muda yang sesungguhnya. Belum tentu mereka lebih baik daripada yang lain. Tapi mereka begitu percaya diri. Lalu kenapa kemudian kita kecil hati, berusaha menyembunyikan syiar-syiar Islam? Menyembunyikan syiar-syiar Islam. Kalau ngaji, masya Allah, bentuk fisiknya kayak ulama. Pakai sarung, jubah, kopiah, lengkap semua. Tenang. Tapi kalau sudah keluar dari majelis taklim, sarung dilepas, dilipat, masukkan tas. Jubah dilepas, diangkat, ternyata sudah ada kemeja, hem pendek. Kopiah dilepas, meskipun masih tersisa jenggot dan dua tanda hitam di keningnya. Tetapi itu masih kurang. Tidak boleh kita berkecil hati. Tampakkan syiar Islam dengan penuh percaya diri. Ini loh Islam, seperti inilah salaf. Tunjukkan. Bukan kemudian diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dari mana kaum muslimin akan mengerti tentang dakwah salaf kalau kita sendiri yang telah mengenal dakwah salaf dengan sengaja, dengan sadar menyembunyikan tanda-tanda salaf dan syiar itu dari diri kita. La haula wala quwata illa billah. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.